بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا رب تعب يا مجمع lanjutkan taqsimul ismi ila mufradin wa mutsannan wa jam'in, pembagian isim menjadi mufrad, mutsanna dan jama'. Yan qasimul ismu, isim terbagi min haitsul ifradi wa tasniyati wal jam'i min haitsu wa min haitsu al ifrad min haitsu al ifrad min haitsu arusnya al-ifradi mudhaf ilaih min haitsul ifradi haitsu itu mudhaf al-ifradi mudhaf ilaih ya di situ apa ya al-ifradi min haitsul ifradi wal tasniyati wal jam'i ila salasati aqsam ya dari sisi mufrad musanna dan jama' itu menjadi tiga macam ya ila salasati aqsam mufradin ya mufrad ya, mufradin itu badal dari aqsam aqsam badal ba'd minal kull wa musannan kalau musannan bukan badal tapi atas terhadap mufradin wa jam'in juga atas terhadap mufradin mufradin wa wa madalla ala wahidin. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan satu laki-laki au wahidatin atau satu perempuan. Mislu mu'minun, mu'minin wa mu'minatin. Wa musannan wa wa ma dalla ala tsnaini aw tsnataini. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Bi ziyadati dengan tambahan alifin wa nunin ya au ya'in wa nunin ala mufradihi dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun tambahan dari mufradnya yaitu mufradnya tidak ada tambahan atas mufradnya ya, yaitu wawu dan nun ya dan nun ini adalah tambahan atas mufradnya yang pada mufrad itu tidak ada wawu dan nun dan ya dan nun alif dan nun alif dan nun atau ya dan nun. Ya, misalnya contohnya adalah mu'minani, mu'minaini, mu'minatani, mu'minataini. Ya, tambahan alif dan nun apabila kondisinya apa macam? Apabila i'rabnya apa? Alif dan nun. Apabila i'rabnya apa? Rafa. Ya dan nun apabila i'rabnya apa? Pak Imin? Ya, nasab atau jar. Atau mansub atau majrur. Mu'minatani sama marfu atau marfu mu'minataini mansub atau majrur. Wa jam'in natabun jama' wa huwa ma dalla ala aksara sesuatu menunjukkan lebih, aksar itu lebih banyak bukan menunjukkan banyak. Kalau banyak itu kasirun banyak. Tapi kalau aksar itu lebih banyak. Ya, ala aksara. Asalnya aksaru, tapi dia majrur dengan alat. Alamat jarnya apa? Fathah karena nu'nas saraf. Itu wasfiya ma'a wasmin fi'il. Wasfiya ma'a wasmin fi'il. Ala aksara. Lebih banyak minal minisna ini. Dari dua laki-laki awis nata ini atau dua perempuan. Wawa dan dia siapa? Dia siapa Pak Imam? Jama. Wawa dan dia yaitu jama itu salah satu anwa'in ada tiga macam. Jam'u mudzakkarin salimun. Ya, jam'u mudzakkarin apa? Salimun bukan salimin. karena salimun itu na'at terhadap jam'u, bukan na'at terhadap mudzakkar. Jamak mudzakkar yang salim, karena yang salim itu jamaknya, bukan mudzakkarnya. Yang disifat dengan salim itu jamaknya. Wa huwa ma dalla ala salim, maksudnya salim apa? Selamat dari apa? Anit taghyir. Salimun anit taghyir, selamat dari perubahan. Ya, selamat dari perubahan, yaitu mufrad dan jamaknya tidak berubah. Hanya ditambah wawu dan nun atau ya dan nun saja. Kalau wawu dan nun dan ya-nya, ya dan nun itu dihilangkan, maka kalimatnya itu kembali kepada mufrad, itu salim. Nah, contohnya mu'minuna, kalau wawu dan nunnya dihilangkan menjadi apa? Mu'minun. Mu'minina, ya dan nunnya dihilangkan, ya tetap kembali pada mufradnya itu mu'minun. Nah, kebalikan dari salim apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Taksir itu artinya pecah atau berubah. Ya, yaitu antara mufrad dengan jamaknya terjadi perubahan. Perubahan harakat, perubahan penambahan huruf atau bahkan pengurangan huruf. Rajulun, rijalun. Ya, harakatnya berubah dan ada penambahan alif. Ya. Kemudian wa huwa madalla ala aksara min nuslaini bi ziyadati wawin wa nunin, dan penambahan wawu dan nun pada posisi apa, kondisi apa ya, apa itu wawu dan nun apabila dalam keadaan apa, rafa dan rafa saja, ya rafa saja. Kemudian auya'in wa nunin atau ya dan nun pada kondisi apa? Ya. Ala mufradihi, ya. Dengan penambahan atas mufradnya, penambahan ini au dan nun atau ya dan nun atas mufradnya. Kemudian jamak mudzakkarin salimun, jamak mudzakkar jamak muannasin salimun. Jamak muannas salim, salim artinya sama, yaitu selamat dari perubahan. Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Jadi adalah ma sesuatu jumi'a yang dijamak. Bi alifin dengan alif, wa ta'in dan ta, mazidataini tambahan, keduanya tambahan. Dengan alif dan ta, keduanya tambahan. Ala mufradihi, keduanya tambahan dari mufradnya, atas mufradnya. Ya. Contohnya adalah mu'minatun, mu'minatin, mislu mu'minatin, wasadiqatin. Ya, tambahan alif dan ta. Tamar butonnya hilang, enggak dianggap. Ya, enggak diikutkan tamar butonnya, dihapus. Bukan tamar butonnya berupa menjadi tak tanis mu'minatin tak, enggak. Tamar butonnya hilang kalau menjadi jamak muannas salim. Adapun ta ini adalah ta baru tambahan. Mu'minatin mislu mu'minatin sadiqatin. Ya, karena mudhaf ilai mislu mu'minatin wa sadiqatin. Kalau marfu ya mu'minatin sadiqatin. Wa jam'u taksir yang ketiga, jama' taksir wa huwa man jalla 'ala aksara min itsnaini aw itsnataini. Dia adalah apa yang menunjukkan lebih banyak dari dua atau tiga, dua laki-laki atau dua perempuan. Ma'a bersamaan taghayyuri perubahan fi sighati pada bentuk mufradi mufradnya. Misalnya contohnya rijalun dari apa? Rajulun. Awraqun. Ya, karena ini mudhaf ilai rijalin, awraqin. Awraqun dari mufradnya apa, Pak Imam? Awraqun, kertas-kertas. Warakun. Warakun, awraqun. Jadi perubahan perubahan harokat dan juga penambahan huruf. Kemudian kutubun, jamak dari apa ya? Kitabun. Terjadi perubahan, perubahan harokat dan juga perubahan apa? Pengurangan. Kitabun ada alifnya, kalau menjadi jamak taksir alifnya hilang, jadi kutubun. Jelas ya kan? Istakhrij al-jumala, ya, keluarkanlah jumlah, wadhkur naw'ahu wa mufradahu, dan sebutkan naw'nya wa mufradahu dan mufradnya. Ya, naw'nya di sini apakah dia itu mufrad, musanna ataukah jamak? Yaitu nau itu termasuk jamak apa? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ataukah jamak taksir. Wa mufradahu, dan sebutkan mufradnya. Fi qawli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil. Yaitu ini termasuk apa namanya yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Ya, contoh ya Abu Najwa, satu saja. Sedekah itu jamak apa ini? Jamak mufradnya? Sedekah itu. Sedekah atau as-sedekah. Dan lawan? Al-fuqara. Ya, lil fuqara'i, jamak dari apa? Jamak apa ini? Jamak apa dulu? Jamak taksir. Jamaknya mufradnya? Fakirun. Al-masak wal masakini. Apa ya? Kan? Jamak apa ini? Jamak taksir. Ya, bukan jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim itu enggak ada ni. Ya, muslimina, mu'minina, ya, mujtahidina. Rimal masakini, berarti nonnya ini bukan tambahan, ya-nya bukan tambahan, tapi asli. Kalau pada jamak mudzakkar salim itu nun, ya, wawu, nun itu adalah tambahan. Karena ini asli. Karena dari miskinun, jadi masakin, masakin. Nah, ini jamak taksir. Ya, wal amilina, ini jamak apa ya? Mudzakkar salim. Karena apa? Ya dan nunnya apa? Tambahan, bukan asli. Ya, mufradnya apa? Amilun. Dan apa? Kulubun. Jamak apa ini? Taksir dari kolbun. Kolbun. Kemudian ya, Fi? Al-gharimina. Ya. Al-gharimina. Jama apa ini? Jama mudzakkar salim. Mufradnya? Al-gharimina. Al-gharimina. Kemudian, ya, Fi? Ada? Sudah. Habis. Para hari ini saya sudah sampai. Ya, rekab itu, rekab itu budak, maksudnya adalah pembebasan. Pembebasan budak maksudnya apabila ada budak yang ingin menebus dirinya, maka dia berhak untuk mendapatkan uang zakat. Yaitu zakat mal ya. Ini zakat mal. Fuqara wal masakin wal amil. Fuqara jelas, miskin jelas. Ya, fuqara itu orang yang tidak memiliki penghasilan. Miskin itu orang yang memiliki penghasilan tapi kurang. Amilina yang pengurus zakat. Amil. Al-mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya, yaitu orang kafir yang baru masuk Islam walaupun kaya. Terus Kemudian mafir riqabi, yaitu orang yang ingin membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan. Wal gharimina, orang yang memiliki hutang. Yang terbelit hutang fi sabilillah, dan di jalan Allah. Wabinisabil, ya. Wabinisabil yaitu orang yang di perjalanan yang kehabisan bekal. Orang yang kehabisan bekal, walaupun di rumahnya dia kaya, walaupun dia termasuk orang yang mampu, tapi di perjalanan dia kehilangan uang, copet atau hilang dan sebagainya. Dia memiliki hak untuk mendapatkan zakat mal untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal alamat-alamat i'rab. Qala al-musannifu bab ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Ini alamat-alamat rafa'. Ada empat. Ada dhamma, ada wawu, ada alif, dan ada nun. Adapun yang didahulukan itu adalah yang alamat asli. Kemudian setelahnya itu alamat cabang farai. Fa man dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati amma fi arba'ati mawadhi'ah. Adapun dhamma dia menjadi alamat untuk rafa pada empat. Fil ismil mufradi jam'i taksir, ini harus hafal ya, karena ini adalah pokok pondasi yang harus dikuasai dan tidak boleh lupa, sehingga kita bisa membaca kitab dan tidak berharokat. Kalau tidak hafal alamat i'rab, bagaimana mau ngasih alamat? Ini marfu. Alamatnya apa? Bacanya apa? Nah, kalau enggak hafal alamat rofa itu apa saja, ya enggak bisa. Demikian juga alamat-alamat nasab apa saja. Khafat dan jazm harus hafal. Karena kita membaca kitab itu tidak ada harokatnya. Nah, setelah membahas alamat-alamat rofa, terus kemudian kita dijelaskan apa i'rab, i'rabnya fi'il apa saja. Nah, itu i'rab fi'il. Fi'il itu ada yang marfu, ada yang mansub, fi'il mudhari', ada yang majzum, yaitu fi'il mudhari', kalau fi'il madhi dan amr itu mabni. Sehingga kita perlu untuk mengetahui i'rab. Ya, terus kemudian setelah itu dibahas tentang marfu'at, yaitu kapan isim itu dihukumi marfu', apa saja yang dihukumi marfu'. Ya, terus kemudian harus tahu alamat-alamat rafa'. Musanna itu diberi alamat apa? Jamak taksir diberi alamat apa? Isim mufrad itu diberi alamat apa? Ya, karena kalimat itu banyak, yang masing-masing itu harus diberi i'rab atau alamat-alamat i'rab yang khusus bagi dia. Oleh karena itu harus hafal alamat-alamat i'rab. Demikian juga nanti setelah itu dibahas tentang mansubat, isim-isim yang mansub itu apa saja. Ya, harus ya ada keterkaitannya dengan alamat-alamat i'rab. Isim-isim yang majrur itu apa saja, yang manzum itu apa saja, sehingga kita butuh untuk faham dan hafal alamat-alamat i'rab. Kita lanjutkan. Fa'ammat فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التقصير وجمع المؤنث السالم وفي المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Ya, ini disebutkan global dulu ya, nanti akan ada rinciannya sendiri. Wa amal wawu, kita nanti baca Abu Najwa. Wa amal wawu fatakunu alamatan للرفع في موضعين: في جمع المذكر السليم وفي الأسماء خمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. واو menjadi alamat bagi رفع pada dua tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan pada asma al-khamsah. Asma al-khamsah itu apa? Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadhu malin. Ini asma'ul khamsah. Yaitu abu kalau dia mudhaf, akhu kalau dia mudhaf, hamu, fu, dhu, awila, mudhaf. Ya. Dan mudhaf lainnya itu enggak mesti harus ka. Boleh kepada apa saja. Depannya sama, akan tapi belakangnya tidak harus ka. Abu boleh abuhu, ini juga asmal khamsah. Abuhum, abuha, abuki, atau abu mas'udin, abu muhammadin, abu khalidin dan sebagainya. Aku juga sama, gak mesti mudhaf terhadap ka. Mudhaf ilahnya bisa dengan apa saja selain dari ya mutakallim. Kalau mudhaf ilainya ya mutakallim, ya bukan asmaul khamsah, tapi dia itu adalah isim mufrad yang mudhaf terhadap ya mutakallim, menjadi abi, akhi, hami, fi, ya gitu. Akhuka, hamuka, atau hamuki, ya boleh dibaca dibaca ka dan juga dibaca ki, tergantung kepada siapa kita berbicara. Ya, kalau yang diajak bicara perempuan ya hamuki, kalau yang diajak bicara laki-laki ya apa? Hamuka. Hamu itu apa? Kerabat suami atau kerabat istri. Kalau hamuki ya berarti kerabat siapa? Istri. Kalau hamuka kerabat siapa? Suami. Itu hamu. Nah, fuka. Fu apa artinya fu? Mulut. Fuka. Fuka, ya, mulutmu. Zumalin, ya. Zumalin. Kalau zumalin ini asmaul khamsah, tapi dia mudhafnya mesti harus pada isim pada isim zahir, bukan dhamir. Mesti harus mudhaf terhadap isim zahir, bukan dhamir. Tak bisa dia mudhaf terhadap isim dhamir, tidak bisa. Ya. Tapi kepada isim zahir. Zu malin artinya memiliki. Ya. Mutafilahnya apa saja selain yang penting isim zahir ya. Zu jahin yang memiliki kedudukan. Zu baitin yang memiliki rumah. Zu waladin yang memiliki anak laki-laki. Zu ilmin yang memiliki ilmu dan sebagainya. Ya. Jelas ya? Kemudian wa amal alifu, adapun alif, fatakunu dia menjadi alamatan, alamat lirafi bagi rafa fi tasniyatil asma'i khasah, pada tasniyah, pada isim-isim tasniyah khasah, khusus, khasatan yang khusus. Ya. Contohnya apa? Bukan coba. Musanna marfu dengan alif contohnya apa? Mana tu? waladani. Kemudian wa amman nunu fatakunu alamatan rafi'i fil fi'l mudhari'i idza ittasala bi dhamir tasniyatin aw dhamir jam'in aw dhamir muannatsatin mukhataba. Ini dinamakan apa, Pak Imam? Ya. Ini terlalu panjang. Akan tapi di sana ada istilah yang maknanya ini, apa istilah itu? Af'al khamsah. Ya. Adapun nun dia menjadi alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari' apabila bersambung dengan dhamir tasniyah. Contohnya apa? Ayo. Af'al khamsah yang bersambung dengan alif tasniyah. Yaktubani. Kemudian idza ittasala bihi aw dhamiru jam'in atau dhamir jam'. Contohnya Abu ya Ubaidah. Kitabani. Yaktubani. Ini yaktubuna. Ya, yaktubuna. Abu jam'ah, jam'ah. Au dhamir muannatsah mukhatabah atau yang bersama dengan dhamir muannatsah mukhatabah, contohnya taktubina, contoh. Kemudian selesai ya dari alamat-alamat rafa'. Kemudian walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab ada lima alamat. Ya, al-fathatu wal-alif wal-kasratu wal-ya'u wa hatfun nun. Ada lima. Faham al-fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah. Adapun fathah takunu dia menjadi alamat bagi nasab pada tiga tempat. Fil ismul mufradi ajma taksiri wal fi'l mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun aw lam yattasil bi akhir syai'un, yaitu pada isim mufrad, jama taksir, dan pada fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun, apabila masuk kepadanya yang menasabkan nasibun, yaitu amil yang menasabkan, lam yattasil dan tidaklah bersambung bi akhirih pada akhirnya syai'un sesuatu. Ya, maksudnya apa? Alamnya tasil di akhir syai'un istilahnya apa? Ya, Pak Imam. Kalau bersambung dengan alif tasniyah atau jamaah itu af'al khamsah. Kalau tidak bersambung dengan sesuatu apapun, yaitu maknanya bukan af'al khamsah. Namanya apa? Sahih akhir. Dan kalau bersambung dengan huruf illah namanya apa? Ya, jadi fi'il mudhari' itu ada tiga, yaitu fi'il mudhari' sahih akhir, kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir, kemudian af'al khamsah. Wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu dia menjadi alamat linnasbi bagi nasb fil asma'il khamsah pada ismal khamsah. Mahu ra'aitu abaka wa akhaka mashwa dhalik. Yang marfu'nya ismal khamsah marfu'nya dengan apa? Dengan apa? Benar cuman? Marfu' waw. Kalau masuk dengan apa? Dengan alif. Berubah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannats salim. Misalnya ra'aitu apa? Kok ra'aitu sih? Atau ra'aitu sayyarati. Ra'aitu sayyarati. Ra'aitu sayyarati. Sayyaratun sayyaratun marfu'. Maksudnya sayyarati. Sayyaratin. Kemudian wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jama'. Adapun ya dia menjadi alamat nasab, untuk nasab ada tasnya dan jamak. Misalnya apa tasnya? Ya, Pak Imam. Ya, jamak contohnya apa? Muslimin. Muslimin. Wa ma hadfun nun fatakunu alamatan linasbi fil af'al khamsah. Adapun hadfun nun, dia menjadi alamat bagi nasab pada af'al khamsah allati, yang raf'uha, yang rafa'nya dia. Dia siapa? Raf'uha kembali pada siapa? Baik. Raf'uha, raf'u siapa? Allati raf'uha, yang rafa'nya af'al khamsah itu bisa batin nun, dengan tetapnya nun. Ya, yang af'al khamsah, ya kan, af'al khamsah secara bahasa adalah fi'il-fi'il yang lima. Fi'il-fi'il yang lima itu yang mana? Ya, bisa jadi ada fi'il-fi'il yang lainnya yang dikelompokkan menjadi lima. Ya, tapi fi'il-fi'il lima yang apa? Yang rafa'nya dengan subutun nun. Berarti fi'il-fi'il yang lima yang rafa'nya dengan subutun nun, yaitu fi'il apa? Fi'il mudha. Yang bersama dengan apa? Pertama alif tasniyah, yang kedua wawul jamaah, yang ketiga apa? Ya mu'allifah dan mukhatabah. Kemudian wal khafdi salasu alamatin, dan untuk khafd ada tiga alamat. Al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Fa'am al-kasratu fatakuna alamatan al-khafdi fi thalathati mawadhi'a. Maka adapun kasrah, dia menjadi alamat bagi khafd pada tiga tempat. Ya, ada tiga tempat. Fil-ism al-mufrad al-munsarif, pada isim mufrad yang munsarif. Munsarif maksudnya yang bertanwin. Isim mufrad yang bertanwin. Karena ada isim mufrad yang apa? Ghairul mun syarif. Ghairul mun syarif yang tidak apa? Yang tidak menerima tanwin. Jam'i taksir mun syarif dan jam'i taksir yang mun syarif, karena ada jam'i taksir yang apa? Yang ghairul mun syarif, yaitu mamnu' min syarif. Wa jam'i mu'annas salim, dan jam'i mu'annas salim. Kalau jam'i mu'annas salim tidak ada mun syarif, ghairul mun syarif tidak ada. Maka tidak boleh didatangkan munsharif. Semua jama' mu'annas salim apa? Munsharif. Tidak ada ghairu munsharif. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Adapun ya' dia menjadi alamat bagi khafd pada tiga tempat. Fil asma'il khamsah wa fi tasniyati wal jama'. Pada asma'il khamsah, ya, yaitu apa, Pak Imam? Abuka, itu kalau marfu, kalau mansub, kalau mahfud, jadi berarti apa? Abika. Nah, ya, sebutkan lima, Pak. Abika, akika, amika, fika, mika. Iya, gitu. Kemudian afi tasniyati wal jama', tasniyah. Contohnya apa? Waladaini. Jama' jadi muslimin. Jama' ya. Jama' muslimina. Ya, maksudnya muslimina, majrurnya juga sama muslimina. Ya, tasnya juga sama. Waladani marfu, mansub dan majrurnya sama, yaitu waladaini. Wal jazmi alamatin, alamatani, dan bagi jazm ada dua alamat. Ya. As-sukun wal hadf. Sukun dan hadf. Fa'amma sukun, adapun sukun, fayakunu alamatan jazmi fil fi'il mudhari sahihil akhir. Ya, adapun sukun, dia menjadi alamat bagi jazm pada fil mudhari sahih akhir. Sahih akhir itu apa ya, Pak Imam? Bukan apa? Saya akhir itu bukan apa? Bukan af'al? Bukan khamsah. Bukan apa lagi? Bukan mutal akhir. Dan bukan apa lagi? Yang tidak bersama dengan nun niswah. Dan yang tidak bersama dengan nun tawqid itu sahih akhir. Yang bukan afal khamsah tidak bersama dengan nun taukid, tidak bersama dengan nun niswa, dan bukan mu'tal akhir. Ya. Wa masukun fatakun alamatul jazmi fil fi'il mudhari sahih al-akhir. Yaktubu menjadi lam yaktub. Yajlisu menjadi lam yajlis. Saya akhir. Dan sebagainya. Wa amal hadfu adapun hadfu fayakun alamatul jazmi, maka dia menjadi alamat bagi jazam fil fi'il mudhari mu'tal akhir. في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Ada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ya. Apa yang hilang? Itu huruf illahnya. Misalnya apa? Yaqdi, ada ya'nya menjadi lam yaqdi. Yarju menjadi lam yarju. Wawunya hilang. Yas'a, ada alifnya menjadi lam yas'a. Pendek. Alifnya hilang karena majzum. Kalau pada afal khamsah contohnya apa? Yadribuna menjadi lam yadribu. Yadribani menjadi lam yadriba. Tadribina menjadi lam tadribi. Ya, hilang. Syarahnya kita baca pada pertemuan datang ya. Yang tadi puanya ini matan. Matan. Kemudian setelah itu syarah. Dirinci. Insyaallah pada pertemuan datang. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah.